أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصروا. Saudaraku, kematian itu pasti akan datang. Walau seribu kata penolakan kita, ia seakan barisan ombak yang terus berdatangan dalam pendengaran. Beribu angan menghampiri pikiranku, dan perasaan halus terus mengusik jiwaku. Kutanya diriku, benarkah kendaraan perpisahan itu benar-benar akan menghampiriku? Akankah aku tulis wasiat terakhirku kepada setiap orang yang kucinta sebelum kepergianku? Lalu apakah isi wasiat terakhirku itu yang harus cepat kutulis sebelum kutinggalkan duniaku? Ibuku, bapakku, saudara-saudaraku, rumahku, istriku, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan kerja, kenalan-kenalan, kantor, komputer, internet, jalanan, masjid, anak-anak kecil jalanan dan desa, detik-detik bahagia, masa-masa sedih, sakit dan perjuangan. Akankah aku tinggalkan dunia ini yang terus mengajakku menikmati keindahannya berserta semua saudara dan orang-orang yang tercinta yang hidup di dalamnya? Siapakah yang akan kuberikan kata perpisahan? Bahkan, punyakah aku waktu yang cukup untuk menyampaikan salamku kepada semua orang yang kucinta? Siapakah dari mereka yang sudi memaafkanku? Siapa pula yang merasa kehilangan diriku? Bahkan siapakah yang aku malah lebih kehilangan dia? Canda tawa manakah yang akan teringat di benakku? Dan wajah manakah yang akan mempengaruhi raut wajahku? Berapakah lautan yang mencukupi mataku untuk mengucurkan tangisannya? Bagaimana diriku akan sabar dan tahan setelah ini semua? Ya Rob, betapa rapuhnya hati kami sebagai manusia ketika pribadi-pribadi ini pergi bersama ruh yang bersih dan suci. Betapa kerasnya jeritan hati untuk orang yang dilahap oleh waktu di hadapanku, atau aku yang dilahap waktu di hadapannya. Di masa sedih itu, betapa tingginya jeritan ah di tenggorokanku yang kusertakan bersama ruh-ruh kalian yang mulia. Maka terimalah suratku ini yang berisi permohonan maafku sebelum datang waktuku itu. Saat jiwaku lelah berada di antara tubuh yang tidak kuat lagi pergi menghampirimu. Apapun kesalahan kalian terhadapku, maka sungguh aku mempersaksikan kepada Allah bahwa aku telah merelakan dan memaafkannya. Bahkan aku telah melupakannya dan seakan tidak pernah ada. Maka maafkanlah salah-salahku. Jika nantinya tanah telah menutupi jasadku dan alam lain telah melingkupiku, maka ingatlah, ingatlah bahwa suatu hari aku telah mengirimkan surat terakhirku ini. Dan jangan lupa mendoakanku dengan doa yang baik di saatku telah tiada. Aku benar-benar yakin bahwa jeritan hati untuk sahabat-sahabat dan orang-orang tercintaku ini nantinya juga akan menghampiri jiwa-jiwa kalian yang mulia, dan kalian akan mengirimkannya kepada setiap orang yang kalian cintai, kepada setiap orang yang kalian hargai, dan kepada setiap orang yang kalian hormati. Harapan tertinggiku, apabila sampai suratku ini, balaslah suratku ini dengan 4 kata. Aku telah memaafkanmu, sahabat.